Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala fi kitabi Fiqhil Asma'il Husna al-Jamilu wa huwa ismun thabitun fi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam rawa Muslimun fi sahihihi an Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu darratin min kibrin. Qala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Qala inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Wa hadzal ismul karimu yadullu ala subutil jamali lillahi subhanahu fi asma'ihi wa sifatihi wa fi dhatihi wa af'alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المصنف حفظه الله في كتابه فقه الأسماء الحسنى الجميل berkata الشيخ عبد الرزاق حفظه الله dalam kitabnya فقه الأسماء الحسنى nama Allah الجميل. Nama Allah Al-Jamil adalah merupakan nama yang terdapat dalam sunnah Nabi yang mulia SAW. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW, dia berkata, tidaklah akan masuk ke dalam surga orang yang dalam hatinya ada seberat biji sawi daripada kesombongan. Berkata seseorang sahabat bertanya, bagaimana jika seorang laki-laki senang, pakaiannya indah, sendalnya cantik? Maka Nabi menjawab SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Al-kibru batrul haq, sombong itu adalah menolak kebenaran yang datang. Waghamtun nas, dan merendahkan manusia. Jadi hadis yang mulia ini menunjukkan Allah punya nama Jamil. Kata Nabi, innallaha jamil. Allah itu indah, yuhibbul jamal, menyukai keindahan. Seorang hamba yang Allah berikan padanya nikmat, dengan itu dia membeli pakaian yang baik, sandal yang baik, agar tampak nikmat Allah padanya, Allah menyukainya. Sahabat bertanya, jika seorang memiliki sandal yang baik, baju yang baik, apakah itu sombong? Kata Nabi, ya, sombong itu menolak kebenaran yang datang atau merendahkan orang lain. Ketika dia memiliki pakaian yang indah, sandal yang indah, ya, mobil yang indah, motor indah, rumah yang indah, dan segala sesuatu yang indah, Allah tampakkan padanya nikmatnya, dan dia tampakkan nikmat tersebut kepada hamba sambil bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyukai hamba semacam ini. Ya, Allah tak suka hamba itu, Allah berikan nikmat yang berlimpah, tapi tak tampak pada dirinya. Pakaian, ya, kusut masai, pakaian jelek, ya, motornya pun jelek, tak pernah dicuci 5 tahun, mobil pun demikian. Ya, rambutnya kusut masai, tak dirapikan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyukai keindahan. Yang sombong itu adalah orang yang datang kepadanya kebenaran tapi dia menolaknya. Atau dia memiliki kenikmatan, dengan kenikmatan tersebut akhirnya dia merendahkan orang, menyepelekan orang, mengecilkan orang. Itulah namanya sombong. Punya mobil cantik, menghina orang yang mobilnya jelek. Punya pakaian cantik, menghina orang yang pakaian jelek dan merendahkan mereka. Inilah namanya sombong. Wa hadzal ismul karim yadullu ala thubutil jamalillahi subhanahu. Nama Allah Jamil ini menunjukkan adanya sifat keindahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Keindahan pada nama-namanya, pada sifat-sifatnya, keindahan pada zatnya Allah Jalla wa'ala, dan pada perbuatan-perbuatan Allah. Dalam empat hal, keindahan itu ada bagi Allah SWT dalam nama-namanya satu, sifat-sifatnya dua, dalam zatnya tiga, dalam perbuatan Allah SWT yang keempat. Naam. Qala Ibn Qayyim rahimahullahu wa jamaluhu subhanahu ala arba'i maratib. Jamalid dad wa jamalis sifati wa jamalil af'al wa jamalil asma'. Fa asma'uhu kulluha husna wa sifatuhu kulluha sifatu kamal. وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة وأما جمال الذات وما هو عليه فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرف بها إلى من أكرمه من عباده فإن ذلك الجمال مسون بين الأغيار ومحجوب بستر الرداء والإزار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عنه الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فما ظنك بجمالي حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلال. Ibn Qayyim rahimahullah berkata, dan keindahan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki empat, ya, keindahan pada zatnya Allah, zatnya Maha Indah, keindahan pada sifat-sifatnya, semua sifatnya indah, keindahan pada perbuatannya, semua perbuatannya indah, dan keindahan pada nama-namanya sempurna. Ya, ini hanya ada pada Allah Jalla wa'ala. Makhluk tak ada yang sempurna. Ya, kadang-kadang makhluk indah, ya, zatnya elok, wajahnya bagus, parasnya elok, pakaiannya cantik, sandalnya, tapi tak bagus, ya, perbuatannya jelek, tingkah lakunya, tak ada yang sempurna pada makhluk. Ya, kadang namanya tak baik, kadang namanya baik, orangnya tak baik. Allah semuanya baik, kadang namanya baik, orangnya baik, perbuatannya tak baik. Adapun Allah, fa asma'uhu kulluha husna, semua nama Allah itu indah. Wa sifatuhu kulluha sifatu kamal, semua sifat-sifatnya adalah sifat yang maha sempurna. Rahmatnya sempurna, kasih sayangnya sempurna, dan segala sifat-sifat lain, ilmunya sempurna, pendengarannya sempurna, penglihatannya sempurna. Apapun yang ada pada Allah berupa sifat-sifat sempurna. Bersemayamnya sempurna, wajahnya sempurna. Wa af'aluhu kullu hikmatin wa maslahah, semua perbuatannya mengandung hikmah, mengandung kemaslahatan. Wa adlun wa rahmah, dalamnya ada keadilan, dalamnya ada rahmat. Semuanya sempurna. Segalanya dengan hikmah, segalanya dengan maslahah, segalanya dengan keadilan, segalanya dengan rahmat. Wa amma jamalu dzat, adapun keindahan zat Allah Subhanahu wa taala, ma huwa wa ma huwa alaihi, bagaimana indahnya zat Allah, la yudrikuhu siwahu, tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Betapa indahnya Dia Subhanahu wa taala, zatnya Maha Indah. Wala ya'lamuhu ghairuh, tidak ada yang tahu tentang keindahan, keelokan zat Allah kecuali Dia semata. Walaysa indal makhluqina minhu illa ta'rifat, adapun yang ada pada makhluk tentang Allah hanyalah merupakan ta'rifat, hal-hal yang mengenalkan hamba kepada sang pencipta. Ta'arrafa bihi ila man akrama min ibadih, dengan hal-hal tersebutlah Allah mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Lihatlah indahnya penciptaan manusia, menunjukkan bahwasanya yang menciptakannya Maha Indah, Maha sempurna. Lihatlah pada bentuk kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian mengapa kan tidak lihat? Padahal yang terdapat keindahan, keelokan, kesempurnaan, ya, yang hanya Allah berikan kepada manusia. Allah muliakan manusia atas segala macam makhluk, dan pada makhluknya pun terdapat keindahan yang begitu sesuai. Ya, semuanya indah. Lihat berbagai macam binatang-binatang indah, serangga-serangga indah, ya, ikan-ikan indah, lihat lagi tumbuh-tumbuhan indah, bunga-bunga indah, ya. Fa inna dzalikal jamal masunun 'anil aghyar. Ya, keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala terpelihara daripada cemburu, kecemburuan manusia. Manusia tak bisa cemburu kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Mahjubun bisitr ridai wal izar. Keindahan zat Allah itu tertutupi dengan tutupan selendang dan pakaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW meriwayatkan dari Tuhannya bahwasanya Allah berfirman, al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah pakaianku. Sombong pada makhluk tercela, karena dia dengan segala nikmat yang ada padanya, hakikatnya bukanlah miliknya. Mengapa dia sombongkan kepada makhluk? Bukan dia yang menciptakan keindahan pada dirinya, bukan dia yang menciptakan ya kepandaian yang ada dalam dirinya, bukan dia yang menciptakan alam semesta. Ya, maka tak layak orang sombong. Allah SWT zat yang maha sempurna. Ya, kesombongan yang ada pada Allah sempurna. Kesombongan yang ada pada makhluk tak sempurna. Itu makhluk Allah akan azab. Ya. Wal'azamatu izari. Keagungan itu dialah pakaianku. Yang ingin memakai pakaianku, yang ingin mengenakan selendangku akan aku azab. Yang sombong di bumi ini, yang merasa agung di bumi, Allah akan azab, Allah akan hinakan. Sombong Fir'aun dihinakan Allah, sombong Qarun dihinakan Allah SWT, disiksa Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang sombong di bumi ini akan diinjak-injak di padang mahsyar. Fama dhannuka bijamalin hujiba bi awsafil kamal. Bagaimana prasangka kamu tentang keindahan yang dihijab dengan berbagai macam sifat-sifat kesempurnaan? Wasutira bi nu'til azamah, keindahan yang ditutupi dengan berbagai macam bentuk keagungan dan kebesaran. Naam. Wa min hadzal ma'na yufhamu ba'du ma'ani jamali dzati. فإن العبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات فإذا شاهد شيئا من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات ثم استدل بجمال الصفات إلى جمال الذات. Dari makna inilah dapat dipahami bahwasanya ya dapat diketahui sebagian daripada makna keindahan zat Allah. Bagaimana kita mengetahui keindahan zat Allah? Kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, fa innal abda yataraqqa min ma'rifatil af'al ila ma'rifatis sifat. Sesungguhnya hamba itu ya secara perlahan-lahan Allah bimbing untuk meningkatkan ilmunya tentang Allah dari sekedar mengenal perbuatan-perbuatan Allah. Dengan hal itulah dia naik kepada jenjang berikutnya, mengenal sifat-sifat Allah. Ya, Allah menurunkan hujan, itu perbuatannya. Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, itu perbuatannya. Allah menciptakan makhluk, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, masing-masing diberikan sifat yang berbeda-beda, itu perbuatannya. Ya, bagaimana dahsyatnya manusia dalam alam rahim sang ibu, itu perbuatannya. Dari perbuatan inilah hamba Allah Jalla wa'ala naik ilmunya tentang Allah, daripada perbuatannya naik kepada mengenal sifat-sifatnya yang maha sempurna. Tak akan mungkin yang sempurna perbuatannya kecuali terlahir daripada sifat-sifat yang sempurna. Min ma'rifati sifat ila ma'rifati dzat. Dari mengenal sifat-sifatnya maha sempurna, naiklah ke jenjang berikutnya, taulah hamba bahwasanya ya sempurna pula zatnya. Apabila seorang hamba melihat syai'an min jamal af'al, bagian daripada keindahan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, perbuatan Allah semuanya indah. Dari perbuatan yang indah ini istadalla bihi ala jamil sifat. Maka sang hamba menjadikan sarana keindahan sifatnya ini menaik kepada jenjang berikutnya atas keindahan sifatnya. Tsumma istadalla bi jamali sifat ala jamil dzat. Setelah hamba mengenal betapa indahnya sifat-sifat Allah, taulah hamba betapa indahnya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Bertingkat-tingkat kita semua belajar untuk mengenal Allah sedikit demi sedikit. Ya, dari nama-namanya kita mengenal sifat-sifatnya, dari sifat-sifatnya kita mengenal perbuatannya. Setelah kita kenal namanya semuanya indah, sifat-sifatnya semuanya indah, perbuatannya semuanya indah, yakinlah kita zatnya pun maha indah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa min huna yatabayyanu annahu subhanahu lahul hamdu kullu wa anna ahadan min khalqihi la yuhsi sana'an 'alayhi bal huwa kama asna 'ala nafsihi wa annahu yastahiqqu an yu'bada lidatihi wa yuhabbu lidatihi wa yushkaru lidatihi wa annahu subhanahu yuhibbu nafsahu wa yusni 'ala nafsihi wa yahmadu nafsahu wa anna mahabbatahu li nafsihi wa hamduhu li nafsihi wa sana'uhu 'ala nafsihi wa tauhiduhu li nafsihi huwa fil haqiqati alhamd huwa fil haqiqati alhamdu wassana'u wal hubbu wat tauhid. Wa min huna, dari sinilah kata beliau, yatabayyanu annahu subhanahu lahul hamdu kulluh, jelas Allah baginya segala macam bentuk pujian. Karena itulah kita ucapkan setiap saat alhamdulillah. Segala pujian yang sempurna, yang utuh hanyalah milik Allah. Alhamdulillah. Tak boleh kata-kata alhamdulillah ini kita berikan kepada manusia. Seorang berbuat kepada kita kebaikan, tak boleh kita bilang alhamdulillah, tak boleh. Alhamdulillah dengan segala kesempurnaannya. Wa anna hadan min khalqihi la yuhsi thana'an alaih. Bahwasanya ya, siapapun daripada hambanya tak akan pernah dapat menghitung ya, dengan tepat, dengan benar segala pujian bagi Allah dengan sesuai. Tak akan dapat terhingga kita puji Allah SWT dengan sekuat yang kita mampu, ucapan yang kita mampu tak pernah sempurna dan utuh. Jangankan kita, Nabi mengatakan tentang dirinya, la uhsi sana'an alaika Tuhan, aku tak mampu membilang segala macam keindahan, keelokan yang ada padamu, kama asnai ta'ala nafsi, kecuali engkau lah sendiri yang tahu keelokan, keindahan, pujian-pujian bagi dirimu. Ya, tak dapat kita ucapkan, tak pernah utuh ucapan pujian kepada Allah Jalla wa'ala. Karena dia lebih daripada apa yang kita katakan tentangnya. Tak dapat diungkapkan dengan bahasa. Keindahan Allah, pujian tentang Allah, pujian tentang Allah. Bal huwa kama athna ala nafsih. Tak mungkin sempurna sebagaimana Allah yang memuji dirinya sendiri. Wa annahu yastahiqqu an yu'bad li dzatihi. Karena itulah Allah berhak, layak disembah. Ya, dan kita menyembahnya dengan zatnya. Karena zatnya begitu indahnya, layak untuk disembah, tak ada padanya celah. Wa yuhabbu li dzatihi. Layak disembah, layak dicintai zatnya, wa yushkar li dzatihi. Layak dikembalikan kepada segala macam bentuk kesyukuran hamba. Ya. Wa annahu subhanahu yuhibbu nafsah. Dialah Allah yang mencintai dirinya, wujudnya ala nafsihi, yang memberikan segala macam pujian bagi dirinya, ya, wayahmadu nafsah, memuji dirinya, wa anna mahabbatahu li nafsihi, ya, wa hamdahu li nafsihi, wa thana'uhu ala nafsihi, wa tauhidahu li nafsihi, huwa fil haqiqatil hamdu wa thana'u wal hubbu wa tauhid. Maka segala kecintaan Allah bagi dirinya, pujiannya bagi dirinya, ya, pujaannya bagi dirinya, dan dialah Tuhan yang Maha Esa, dia esakan dirinya, hakikatnya adalah merupakan segala macam bentuk pujian, pujaan, kecintaan dan tauhid hanya miliknya semata. Naam. Fahuwa subhanahu kama asna ala nafsihi wa fauqa ma yusni bihi alihi khalku. Wahuwa subhanahu kama yukibbu datahu yukibbu sifatihi wa af'alah. Fakul af'alihi hasanun mahbubun. Wa in kana fi ma'ulatihi ma yubghiduhu wa yakrahu. Falaysa fi af'alihi ma huwa makruhun mashut. Walaysa fil wujudi ma yuhabbu lidatihi wa yuhmadu lidatihi. Illa huwa subhanahu wa kullu ma yuhabbu siwahu fa in kanat mahabbatuhu tabi'atan li mahabbatihi subhanahu bihaitsu yuhibbu li ajli fa mahabbatuhu sahihatun wa illa fahiya mahabbatun batilah fa huwa subhanahu kama athna 'ala nafsihi. Dialah Allah ya sebagaimana dia memuji bagi dirinya, wa fawqa ma yathni bi 'alayhi khalquhu, di atas segala macam bentuk pujian yang disematkan hamba kepadanya. Kita puji Allah tak pernah sempurna sebagaimana Allah memuji dirinya. Karena ilmu kita tentang Allah terbatas. Hanya Dia yang tahu tentang dirinya, perbuatannya, sifat-sifatnya, zatnya. Adapun kita hanya diberikan sepercik daripada ilmu tentang Dia. Ya. Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu itulah kita menyembahnya. Ilmu yang sedikit itu. Kata beliau, wahuwa subhanahu kama yuhibbu dhatahu yuhibbu sifatihi wa af'ala. Allah sebagaimana mencintai dirinya, zatnya, mencintai sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Fa kullu af'alihi hasanun mahbub. Semua perbuatan Allah itu baik, mahbubun, dicintai. Wa in kana fi maf'ulatihi, walaupun dalam wujud efek daripada sifatnya mencipta makhluk-makhluk itu ada yang tak disukai. Ma yabghaduhu wa yakrahuhu. Sebagian makhluk, ya manusia, kita tersebagian daripada efek atas perbuatan Allah Subhanahu wa taala ada yang tak kita sukai efeknya, bukan perbuatannya. Penyakit, corona, ya, bencana alam, ini maf'ulatuhu, ya, yang terlahir daripada perbuatan Allah. Perbuatan Allah semuanya indah, tapi efek daripada perbuatan ini ada yang kadang tak disukai makhluk. Ya, di antara rukun iman yang keenam, beriman dengan segala ketentuan Allah, dengan qadar Allah yang baik ataupun yang buruk. Maksudnya yang baik ataupun yang buruk adalah maf'ulatuhu, efek daripada, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun kehendak Allah, sifatnya semuanya sempurna, indah, tak ada yang jelek. Tapi efeknya dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala tersebut ada yang tak disukai makhluk, tak disenangi makhluk. Tapi semuanya indah karena di balik itu semua terkandung hikmah yang dalam. Kita tak menyukai penyakit, siapa yang suka datang kepadanya penyakit? Terkena wabah corona, tak ada yang suka. Payah bernapas, menghirup udara pun sulit. Sakit-sakit badan, panas naik, tak ada yang suka. Semua orang tak suka. Tapi perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan segala macam ujian ini indah baik. Di balik ujian ini terkandung berbagai macam hikmah, keadilan. Hamba ini banyak dosa, dengan penyakit tersebut Allah cuci dosa-dosanya. Hamba ini sombong kepalanya, naik ke atas, merendahkan makhluk. Allah uji agar dia tunduk ke bawah, agar dia merintih, tahu dia itu makhluk yang naif. Ya. Allah tunjukkan dirinya maha kuasa. Manusia begitu hinanya. Satu dunia orang sekarang kebingungan mencari solusi dampak daripada virus ini yang sudah berkepanjangan. Satu dunia. Ya. Ini tentunya segala sesuatu ini ciptaan Allah. Ya. Sifat Allah mencipta sempurna, tapi efek daripada ciptaan Allah terkadang ada yang tak disukai makhluk. Terlebih baliknya terkandung segala macam bentuk kebaikan-kebaikan. Jika direnungi, dicari hikmahnya. Tak suka kita, kekasih hati kita, Allah cabut nyawanya. Allah wafatkan teman-teman kita, guru-guru kita. Tak kita sukai, cepatnya mereka meninggalkan kita. Ya, ini maf'ulatuhu. Ini adalah efek daripada perbuatan Allah. Tapi semuanya indah. Allah lebih sayang kepadanya daripada kita sayang kepadanya. Ya. Ya, inilah semuanya. Kadang-kadang Allah uji anak-anak kecil wafat, orang tuanya begitu cinta kepadanya, Allah ambil anak tersebut, ujian. Ini memang tak disukai oleh kedua orang tua, anaknya wafat karena penyakit dan semacamnya. Tapi perbuatan Allah semuanya indah. Allah lebih sayang kepada anak tersebut daripada kedua orang tuanya. Ya, Allah lebih cinta kepadanya. Allah muliakan dia dengan kotornya dunia ini, dengan payahnya hidup di dunia ini. Ya. Falaysa fi af'alihi ma huwa makruhun maskhutun. Dalam segala perbuatan Allah tak ada yang layak dibenci, tak disukai, walaupun efeknya. Kita harus bedakan antara perbuatan Allah itu sifatnya. Semua perbuatan itu indah, itu sifatnya. Tapi efek daripada perbuatan tersebut ada yang terkadang tidak dicintai makhluk. Tapi di balik itu semua terkandung kebaikan. Ya, siapa yang sudi nabinya yang mulia SAW itu dilempar oleh musuh-musuhnya, kakinya berdarah. Ya, giginya berdarah, lari terbirit-birit. Subhanallah. Tapi Allah ingin menguji nabinya agar meninggikan nabinya, memberikan baginya sanjungan pujian atas kesabarannya. Ya, tak sanggup rupanya Allah membantu nabinya. Allah Maha Kuasa. Tapi disitulah ujian. Apakah Nabi SAW senang ketika hujannya berdarah? Nabi tak senang. Dia sapu wajahnya, kata Nabi, kaifla yuflihu qaumun sajjau nabiyahum. Bagaimana mungkin satu kaum beruntung mereka melukai nabinya? Nabi tak suka. Ya, maf'ulatuh, ini tak ada yang orang suka, ditempelin orang tak ada yang suka, dilempar sampai berdarah tak ada yang suka, tapi semuanya tak ketentuan Allah itu baik. Dengan itulah Allah angkat derajat nabinya sehingga menjadi sayyidul khalqi ajmain, pemimpin semua makhluk. Demikianlah dengan hamba. Allah menaikkan tingkatan kita dengan ujian demi ujian. Allah terus uji kita untuk menaikkan tingkat kita. Diuji dengan harta, lalai tidak. Diuji dengan kemiskinan, kufur tidak. Menguji takdir tidak. Diuji dengan anak, diuji dengan istri, diuji dengan menantu, diuji dengan mertua, diuji dengan tetangga, diuji dengan penyakit. Semuanya ujian. Dengan ujian inilah setahap demi setahap hamba naik tingkatan. Ya. Wa in kana fi maf'ulatihi ma yubghidhu wa yakrahu falaysa fi af'alihi ma huwa makruhun maskhutun. Memang dalam efek perbuatan Allah ada yang tak disukai, tapi semua perbuatan Allah indah, elok. Karena itu Nabi mengatakan, wasyarru laysa ilaika Tuhan, keburukan itu tak layak dinisbatkan kepadamu. Semuanya indah. Kenapa Allah ciptakan sebagian hewan? Allah haramkan kita makannya. Allah ciptakan babi, haram dimakan. Untuk apa diciptakan babi kalau haram dimakan? Jawabannya ujian kepada manusia. Tahan enggak? Patung enggak? Cari lagi hikmahnya. Kenapa diharamkan? Diketemukan berbagai macam hikmah. Oh, ini hewan seperti ini. Perangainya seperti ini. Makannya seperti ini. Efeknya seperti ini untuk manusia. Itu hikmahnya. Walaysa fil wujudi ma yuhabbu li dzatihi. Dalam wujud ini, dalam alam semesta ini, dalam segala ciptaan Allah, tak ada satu pun yang dicintai karena zatnya. Ya. Kenapa seorang cinta? Bukan karena zatnya. Secara mutlak bukan. Tapi karena yang lain. Mungkin karena sifatnya, karena perbuatannya, perangainya, akhlaknya. Ya. Tidak ada dalam wujud ini yang dicintai lidzatihi dengan zatnya. Kenapa aku cintai dia? Ya, karena dia kaya raya. Kenapa aku cintai dia? Ya, karena gagah perkasa, ganteng, elok, tampan, cantik. Ya. Wa yuhmad lidzatihi illahu. Tak ada yang dipuji dengan sempurna zatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma yuhabbu siwahu. Segala sesuatu yang dicintai dari selain Allah Subhanahu wa taala, ya, Fa in kanat mahabbatu tabi'atan li mahabbatihi, jika sesuatu tersebut kita cintai, kecintaan ini mengikut kepada kecintaan Allah Subhanahu, misalnya nabi. Ya, kita mencintai nabi karena mengikut kecintaan Allah SWT yang mencintai sang nabi, yang merintahkan kita untuk mencintainya, maka menjadi indah dia. Kecintaan kita kepada nabi yang mulia SAW karena Allah yang mencintainya. Ya. Fa in kanat muhabbatuhu tabi'atan li mahabbatihi subhana bihaitsu yuhibbu li ajlihi, karena itulah kita mencintai apa yang dicintai Allah karena Allah. Ya, kita menyambung silaturahmi kepada karib kerabat, keluarga. Kenapa? Perbuatan ini perbuatan yang dicintai Allah. Kita pun mencintai perbuatan ini karena Allah mencintainya. Ya, fa mahabbatuhu sahihah, maka segala kecintaan ini yang ya kita perbuat karena mengikut kecintaan Allah, kecintaan adalah kecintaan yang benar. Ya. Fahiya wa illa fahiya muhabbatun batilah, jika tidak maka itulah kecintaan yang tidak benar. Ya, semua yang dicintai Allah kita berusaha mencintainya. Allah mencintai iman, Allah mencintai takwa, kita berusaha untuk beriman, bertakwa. Allah mencintai orang-orang mukmin, kita berusaha mencintai orang mukmin. Allah mencintai orang-orang yang jujur, orang yang dermawan, kita mencintai orang jujur, orang dermawan. Begitulah seterusnya. Semua yang kita cintai harus tabi'atun li mahabbatillah, mengikuti apa yang menjadi kecintaan Allah. Sebaliknya apa yang dia benci, tanda cinta kita kepada tulus harus mengikut dengan apa kebencian Allah tersebut. Allah benci kepada orang-orang kafir, tidak ridha kepada mereka. Kata Allah, wala yardha li ibadihil kufra, Allah tak rela daripada hambanya kekufuran. Wajib kita mencintai orang kafir. Allah meski benci kepada orang kafir, tetap Allah curahkan kepada mereka nikmat dunia, tetap mereka makan, tetap mereka minum, tetap mereka beranak pinak, tetap sebagian mereka diberikan kekayaan, jabatan, meski dia benci kepada orang kafir. Demikian pula kita, meski kita benci kepada orang kafir, selama dia bukan kafir harbi yang kita perangi, tetap berbuat baik kepadanya, senyum kepadanya, ya, bersedekah kepadanya, santun kepadanya, meski dalam hati kita membenci kekafiran. Ya, apalagi jika yang kafir Allah uji adalah orang tua kita, tetap kita membenci kekafirannya tapi mencintainya sebagai orang tua, kecintaan yang tidak dapat dihilangkan. Karena itulah Allah tak murka kepada Ibrahim yang mencintai ayahnya yang kafir. Tidak, ini kecintaan yang sifatnya fitrah. Allah izinkan kita mencintai orang-orang kafir yang dia adalah orang tua kita, tapi kecintaan bukan karena agama, kecintaan karena ada hubungan darah tadi, persaudaraan, kekerabatan, orang tua. Ya. Nabi mencintai ibunya, Allah tak cela nabi mencintai ibunya. Ini kecintaan yang sifatnya fitrah. Ya, tapi kecintaan yang dilarang adalah kecintaan dalam bab agama. Maka tak layak ada orang mukmin mencintai orang-orang kafir, mencintai agamanya, menyanjung agamanya, memuji agamanya, tak layak. Naam, fadhal. Wa hadha huwa haqiqatul ilahiyyati. Fa innal ilaha al-haqqa huwa alladhi yuhabbu li dhatihi wa yuhmadu li dhatihi. Fa kayfa idan dafa ila dhalika ihsani wa فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه وحلمه وتجاوزه وعفوه وبره ورحمته. وهذا هو حقيقة الإلهية. Inilah hakikat al-ilahiyya, ketuhanan yang layak disembah, menjadi tempat bergantung manusia, tempat harap manusia, padanya dipanjatkan doa-doa. Ya. Fa innal ilaha al-haqqa, sesungguhnya Tuhan yang benar, huwa alladhi yuhabbu li dhatihi, Tuhan yang dicintai dengan zatnya, dicintai secara sempurna zatnya, wa yuhmad li dhatihi, ya, dan dipuji dengan sempurna zatnya, Adapun Tuhan-Tuhan yang selain Allah tak ada yang sempurna. Apalagi Tuhan-Tuhan patung, Tuhan-Tuhan kayu, Tuhan-Tuhan berupa kuburan yang dikeramatkan, yang diharap, dipuja, semua tak ada sempurna. Fakaifa idza dhafa ila dhalika ihsanuhu wa in'amuhu? Bagaimana lagi jika Tuhan yang maha sempurna tersebut, yang segala macam pujian yang sempurna untuknya, untuk zatnya, ditambahkan lagi dengan segala macam ihsanuh, kebaikan-kebaikannya kepada hambanya, wa in'amuhu, segala macam nikmat yang dia curahkan kepada hambanya, yang tak pernah berkeputusan selama kita masih hidup, wa hilmuhu, kelembutannya kepada kita, yang selalu berbuat dosa, dia maafkan, dia beri tangguh, buat lagi, dia maafkan, dia beri tangguh, wa tajawuzuhu, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ya, melampaui dosa-dosa yang kita buat, tidak Allah hukum, Allah beri kita jalan kepada taubat, kembali kepadanya, menyesal. Wa'afuhu, bagaimana dia begitu mudah memaafkan kita. Wa'birruhu, kebaikannya kepada kita. Wa'rahmatuhu, rahmatnya kepada kita yang tak terhingga. Naam. Fa'adal abdi an ya'lama annahu la ilaha illallahu fayuhibbuhu wa yahmaduhu lidatihi wa kamalihi wa an ya'lama annahu la muhsin ala al-haqiqati bi asnafin ni'amil zahirati wal batina illa huwa fayuhibbuhu li'insanihi wa in'ami fayahmaduhu ala dhalika fayuhibbuhu minal wajhaini jami'an. Maka kewajiban seorang hamba hendaklah dia tahu ya, bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Dengan itulah dia mencintai Allah ya, dan memuji Allah dengan kesempurnaan zatnya. Dan hendaklah seorang hamba tahu tidak ada yang mampu melakukan segala macam bentuk kebaikan dengan hakiki, dengan segala macam curahan nikmat yang zahir, yang batin. Ada dua nikmat, nikmat zahir, nikmat batin. Ya, tidaklah seorang hamba memahami, mengetahui tidak ada yang dapat sempurna memberikan ihsannya kepada hamba dengan curahan nikmatnya yang zahir dan batin kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Nikmat zahir yang kita rasakan sekarang ini sehat, nikmat zahir bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasa, bisa makan, bisa berjalan, bisa berlari, bisa duduk, bisa tidur. Ini nikmat zahir. Nikmat batin, nikmat iman. Ya, dada yang lapang dengan Allah, dengan hukumnya, perintahnya. Ini nikmat batin. Ya. Karena itulah fayuhibbuhu li ihsani, hamba layak mencintainya dengan segala kebaikannya dan segala macam nikmatnya dan memujinya atas segala sesuatu tersebut. Ya, maka Allah dicintai dengan dua sisi, dicintai dengan segala macam perbuatan-perbuatannya, dicintai dengan keelokannya subhanahu wa ta'ala. Kita padakan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.